sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah alladhi yassara li ziyarata abai wa ikhwani fi hadha al-balad al-mubarak wa fi hadha al-ma'had al-mubarak. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepadaku untuk berziarah, untuk bertemu dengan para orang tua, dengan para ikhwan di negeri yang penuh berkah ini dan di pondok pesantren yang penuh berkah ini. Liyakuna al-liqa'u fihi ala ma yanfa'una wa yuslihuna. Agar kemudian pertemuan kita pada hari ini adalah menjelaskan sesuatu yang memberikan manfaat dan kemaslahatan kepada kita. Wala khaira fi liqa'in wala khaira fi ijtima'in ma lam yakun ijtima'an ala khairin wa naf'in wa salah. Tidak ada kebaikan dalam sebuah pertemuan dan dalam sebuah majlis selama pertemuan itu tidak mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan. فالناس الذين يجتمعون كثير فالناس الذين يجتمعون كثير وهم مختلفو المقاصد. Banyak pertemuan yang terjadi di tengah-tengah manusia dan tujuan mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lain. فكم من أناس اجتمعوا على نية وقصد الشر والإضرار. Berapa banyak manusia yang mereka berkumpul namun dengan niat dan tujuan untuk menyebarkan keburukan dan kejahatan. Wa kam min unasin ijtama'u wa hum yuriduna za'za'ata amnin wa idhhaba dawlatin wa baladin. Berapa banyak manusia mereka berkumpul yang tujuan mereka adalah untuk menghilangkan rasa dan tentram dalam sebuah negeri dan untuk menjatuhkan kredibilitas dari negeri tersebut. Wa nahnu ijtima'una bi fadlillah jalla wa ala bi qasd an-naf' wal intifa' wal i'tilaf wal ijtima'. Adapun pertemuan kita pada hari ini alhamdulillah tujuan kita adalah untuk mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan dan tujuan kita mempersatukan bukan untuk memecah belah. Ijtima'un hadafuhu islahul qulub. Ini adalah pertemuan yang bertujuan untuk memberi kebaikan kepada hati-hati kita. Ijtima'un hadafuhu da'mul amni wal istiqrar. Pertemuan yang tujuannya adalah untuk menguatkan ketentraman dan ketenangan yang ada di sebuah negeri. Ijtima'un hadafuhu nashrul wa'yi wal basirah. Pertemuan yang bertujuan adalah untuk menyebarkan ilmu dan penjelasan tentang agama ini. Ijtima'un hadafuhu nushu wal irsyad. Pertemuan yang bertujuan untuk menyampaikan nasihat dan bimbingan. Bima yuslihul bilad wal ibad. Yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada para hamba, demikian pula memberi kemaslahatan kepada negeri ini. Wa yujannibuha asy-syurur wal fasad. Dan menjauhkan dari segala keburukan dan kerusakan. Nas'alullah an yaj'alahu ijtima'an mubarakan nafi'a. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang menuai keberkahan. أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Para ikhwan sekalian, Allah تبارك وتعالى telah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Sungguh kami telah mengutus Nabi Allah Musa dengan membawa ayat-ayat kami untuk disampaikan kepadanya, keluarkanlah kaummu itu dari kegelapan menuju kepada cahaya, dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam perkara itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi seorang yang senantiasa bersabar dan yang senantiasa bersyukur. Ya'murullahu nabiyahu Musa bi an yudzakkira qaumahu wa ya'idhahum bi ayatillah bi ayyamillah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Musa alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya dan menasihati mereka tentang adanya hari-hari Allah. Ayyamullah ay dzakirhum bi ayyamillah ay bi ni'amillah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Yaitu yang dimaksud adalah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Dzakirhum bi ayyamillah ay dzakirhum bi ni'amillah. Dan ingatkan mereka tentang hari-hari Allah, juga yang dimaksud adalah ingatkan mereka tentang azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Wa dzakirhum bi waqa'i'illahi fil umam allati khalat min qablihim. Dan ingatkan pula mereka tentang berbagai macam kejadian yang telah menimpa umat-umat dari sebelum mereka. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Yasbiru ala ta'atillah wa yasbiru an ma'siyatillah wa yashkuru li ni'amillah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa dengan mengingat hari-hari Allah tersebut, di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi seorang yang senantiasa bersabar dan bersyukur, yaitu bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan bersabar dalam hal meninggalkan kemaksiatan, dan senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Wa hadha huwa as-sa'id alladhi yantafi'u bit-tadhkirah. Dan inilah orang yang berbahagia, yaitu orang yang mengambil manfaat dengan peringatan yang disampaikan kepadanya. Qala Allah jalla wa ala sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabaha al-ashqa. Allah azza wa jalla berfirman, sayadhakkaru man yakhsha, akan mengambil pelajaran dan peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, dan akan menjauhi dari nasihat dan peringatan itu orang-orang yang sengsara, yang menjauhi ayat-ayat Allah. فَنَحْنُ جِئْنَا هُنَا مُذَكِّرِينَا بِنِعَمِ اللَّهِ وَمُذَكِّرِينَا بِنِقَمِ اللَّهِ. Maka kami datang di sini dengan tujuan untuk mengingatkan kepada hamba-hamba Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, demikian pula tentang azab yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Mudzakkirina bi ni'amillahi lakum ya ahli Indonesia. Mengingatkan tentang besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian, wahai penduduk Indonesia. Mudzakkirina lakum ya ahli Indonesia bi ni'matil amni wal istiqrari wal rahati wal ijtima'. Dan mengingatkan kepada kalian tentang besarnya kenikmatan, rasa tentram dan aman, demikian pula kebahagiaan dan persatuan yang ada di negeri kalian ini. Wa muhadzirina lakum ya ahla Indonesia min asy-syururi wal fitani wal fasadi alladhi halla bi duwalin ghairikum. Dan sekaligus mengingatkan kepada kalian akan bahayanya keburukan dan kerusakan yang telah menimpa negeri-negeri selain kalian. Fakam min baladin kana fiha al-amn wal istiqrar ma'a naqsin fil iqtisad fa abaw hadhihi an-ni'mah wa kharaju ala wulati umurihim wa aradu at-taghyira wal islah fa halat bihim al-wailat wash-shurur. Berapa banyak negara yang sebelumnya mereka merasakan keamanan, mereka merasakan ketentraman, meskipun terjadi kekurangan dari sisi perekonomian, lalu kemudian munculnya sebagian orang yang kemudian mereka melakukan penentangan, perlawanan terhadap penguasa mereka, terhadap pemerintah mereka, yang akhirnya menyebabkan timbulnya berbagai macam kerusakan dan kejahatan yang ada di negeri tersebut. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa qaulur rasul hakala Abdullah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan orang yang sengsara adalah seorang yang telah ditetapkan kesengsaraannya di dalam rahim ibunya, dan seorang yang berbahagia adalah seorang yang mengambil pelajaran terhadap apa yang menimpa dari selainnya. Idza kana as-sa'idu huwa man wu'idha bighairihi, faman huwa as-syaqi? Wa man huwa al-makhdhul? Apabila orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dan nasihat dengan apa yang telah terjadi pada selain dia, maka siapakah yang dimaksud orang yang sengsara itu? Al-makhdhul wasyaqi man ta'adha bihi ghayruhu. Yang dimaksud orang yang hina, orang yang sengsara adalah yang orang lain mengambil pelajaran dari apa yang menimpanya. Ayuhal ikhwatul kiram, as'adani Allah wa iyyakum bi ta'atihi. لقد سمعتم وقرأتم عنوان هذه الدورة حكم المظاهرات في النظر الإسلامي فماذا يعني هذا العنوان؟ Para ikhwah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kebahagiaan kepada kami dan juga kepada kalian untuk senantiasa taat kepada Allah. Kalian telah mendengarkan judul dari pembahasan kajian kita di hari ini, yaitu yang berkaitan tentang hukum demonstrasi dalam pandangan Islam. Maka apa hakikat dari demonstrasi dan apa yang dimaksud dengan demonstrasi itu? Inna ma'rifata hadzal unwan wa idraka ma fihi la budda lahu min umurin yajibu fahmuha. Sesungguhnya mengetahui judul dari pembahasan ini ada beberapa hal yang wajib untuk difahami. Al-amru al-awwal, ma hiya al-mudhaharat wa ma hiya haqiqatuha wa ma huwa tasawwuruha li'annana la yumkinu an na'rif al-hukm al-shar'i illa idha 'arafna haqiqat al-mudhaharat. Yang pertama yang hendak kita jelaskan di sini, apa yang dimaksud dengan demonstrasi itu dan apa hakikat dari sebuah demonstrasi, sebab kita tidak akan mungkin untuk menyebutkan dan mengeluarkan sebuah hukum terhadap satu permasalahan kecuali apabila kita telah mengetahui hakikat dan definisi dari perkara tersebut. فإذا عرفت ما هي المظاهرات فإنك لن تسمع هنا حكما غربيا ولا نظرا عاطفيا ولا نظرا إرهابيا ولا نظرا حماسيا. Apabila engkau mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan demonstrasi di sini, maka yang dimaksud di sini adalah demonstrasi dalam pandangan Islam, bukan berdasarkan pandangan orang Barat atau orang Eropa, bukan pula berdasarkan pandangan orang-orang yang senang untuk melakukan teror, bukan pula berdasarkan pandangan perasaan atau semangat yang ada pada sebagian manusia. Hukmul mudhaharat fi nazaril islami lal gharbi wala al-'atifi wala al-irhabi wala al-hamasi wala al-hizbi. Jadi yang dimaksud di sini adalah hukum demonstrasi dalam pandangan Islam, bukan berdasarkan pandangan barat, bukan pula berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan pandangan kelompok tertentu atau pandangan teroris atau yang lainnya. Wala najata lil hakim wal mahkum illa bin nadharil islami wal hukm syar'i. Dan tidak akan ada atau tidak membawa kebahagiaan dan keselamatan baik bagi pihak pemerintah demikian pula bagi rakyatnya, kecuali apabila mereka memandang sesuatu berdasarkan pandangan syariat dan pandangan Islam. Wa hal kharaja man kharaj wa tamarrada man tamarrad wa zahara man zahar illa binadharin ghairi islami. Bukankah yang kita saksikan ketika sebagian mereka yang melakukan pemberontakan dan yang menampakkan sikap penentangannya kepada penguasa, demikian pula yang melakukan demonstrasi, melainkan mereka memandang perkara tersebut bukan berdasarkan pandangan Islam. Walidhalika yatasadda ahlul islami sahih libayani hukmi hadhihi almudaharat wa bayani fasadiha wa syarariha wa adhaha wa dharariha. Oleh karena itu, seorang yang bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh kepada Islam yang sahih, mereka pun siap untuk menjelaskan tentang hakikat dari demonstrasi tersebut dan menjelaskan tentang kerusakannya dan menjelaskan tentang keburukan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari demonstrasi tersebut. Al-amr ats-tsalits alladhi yajibu ma'rifatuhu hatta na'rifa an-nadhar al-islami li hadhihi al-mudhaharat. Perkara yang ketiga yang wajib untuk kita ketahui agar kemudian kita bisa mengetahui hakikat dari mudhaharat tersebut dalam pandangan Islam. Huwa annahu yajibu alaina an nanzura fi adillati al-kitab was-sunnah hal dallat ala jawazi hadhihi al-a'mal am dallat ala hurmatiha wa fasadiha. Yaitu kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk merujuk kepada dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalil-dalil tersebut menunjukkan diperbolehkannya melakukan demonstrasi, atau sebaliknya dalil-dalil itu justru menunjukkan tentang diharamkannya demonstrasi tersebut? Hal hadhihi al-mudhaharat ukhidhat min kitabillahi wa sunnati rasulih? Hal ukhidhat min fi'li as-sahabati wa tabi'in? Apakah amalan demonstrasi itu diambil dari Al-Qur'an Karim atau dari sunnah Nabi atau dari perbuatan para sahabat Nabi atau dari kaum tabi'in? Am annaha ukhidhat min anzimatin gharbiyyatin la turidu al-khayra lil-islam wal muslimin? Atau perkara demonstrasi tersebut justru diambil dari aturan-aturan yang datang dari barat yang sesungguhnya mereka tidak menghendaki kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin? Hal ja'at hadhihi al-mudhaharat لتصلح الخلل الواقع في الحاكم والمحكوم أم جاءت لتهلك ما تبقى من صلاح وإصلاح وخير في البلدان المسلمة؟ Apakah demonstrasi ini datang untuk memberi kemaslahatan baik kepada penguasa demikian pula kepada masyarakat, atau mungkin demonstrasi ini datang justru untuk membinasakan dan menghilangkan kemaslahatan yang ada di negeri-negeri kaum muslimin? Jami'ul buldan allati uqimat fiha al-mudhaharat hal haluha aslahu min as-sabiq am haluha al-an aswa'a wa asharra min as-sabiq? Seluruh negeri-negeri yang mereka senantiasa melakukan demonstrasi-demonstrasi tersebut, apakah kondisi mereka lebih baik dari sebelumnya, atau bahkan justru kondisi mereka malah lebih buruk dari keadaan mereka sebelumnya? Haqiqatul mudhaharat. Ma hiya haqiqatul mudhaharat? إنها حالة من التجمع والتجمهر الذي يقوم به أفراد وجماعات وجمعيات ومؤسسات وهيئات. Hakikat dari demonstrasi yaitu berkumpulnya sebagian orang, apakah mereka itu dari kelompok-kelompok tertentu atau dari partai tertentu atau instansi tertentu atau organisasi tertentu, di mana mereka berkumpul untuk menjelaskan sesuatu. لِمُطَالَبَةِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ أَوْ تَصْحِيحِ نِظَامٍ مِنَ الْأَنْظِمَةِ أو تغيير حاكم أو إزالة فساد في نظرهم. Yang mana tujuan mereka adalah untuk menyampaikan sikap penentangan mereka kepada sebuah keputusan, atau sebaliknya untuk membenarkan dan menguatkan sebuah aturan, atau tujuan mereka untuk merubah pemerintahan atau merubah kepemimpinan yang ada di sebuah negeri, atau tujuan mereka untuk menghilangkan keburukan dan kemungkaran yang terjadi dalam pandangan mereka. Yajtami'una fi syawari'i wa turuqat wa amama al-mabani al-hukumiyyati wal-munsha'at. Di mana mereka berkumpul di jalan-jalan atau di hadapan bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas umum, baik di depan kantor-kantor pemerintahan atau yang lainnya. Yarfa'una syi'arat wa yunaduna bi'a'la al-aswat. Di mana mereka mengangkat syiar-syiar atau yel-yel tertentu dan mereka meneriakkan satu slogan-slogan tertentu. Hal hadha huwa alladhi yahsulu fil mudaharati faqat? Hal hadha huwa alladhi yahsulu fil mudaharati faqat? Apakah hanya ini yang terjadi dalam sebuah demonstrasi? La. Jawabannya adalah tidak. Al-ghalib annahu yajtami'u ma'a hadhihi al-ijtima'at wa yahsul fiha fasadun 'azimun wa idrarun bil muslimin wa aghlaqun lit-turuqat wa tahdimun wa takhribun lil mabani wal munsha'at. Namun secara umum yang terjadi dari adanya demonstrasi tersebut, bahwa hal itu justru akan menimbulkan keburukan, menimbulkan kerusakan yang besar, dan mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin dengan ditutupnya jalan-jalan dan munculnya berbagai macam kerusakan, apakah kerusakan bangunan atau fasilitas-fasilitas umum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Idzan al-mudhaharatu bima'naha ad-daqiq hiya al-a'malul fawdawiyyah والأذية لخلق الله والتخريب والإفساد والإضرار. Jadi pada hakikatnya kalau kita melihat akibat dari demonstrasi tersebut, maka pada hakikatnya ini adalah merupakan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kekacauan dan menyakiti makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan menimbulkan kemudaratan di tengah-tengah masyarakat. Al-mudhaharatu hiya al-fasad wal-ifsad wal-idrar alladhi tarawnahu bi'ayunikum wa tushahidunahu fi hadhihi al-wasail. Demonstrasi yang identik dengan kerusakan dan menimbulkan dampak negatif dan kemudaratan, yang itu kalian bisa menyaksikan dengan mata-mata kepala kalian sendiri apa yang terjadi dari dampak-dampak demonstrasi tersebut. Soalun muhim. Di sini ada sebuah pertanyaan yang penting. Hal tujadu mudaharatun silmiyatun? Apakah ada yang disebut demonstrasi damai atau aksi damai? Ba'dhuhum yaqul al-mudaharatu hiya takunu silmiyah fa idza kharajat 'anis silmiyati fa hiya a'malun irhabiyah. Ada sebagian mereka mengatakan bahwa yang diinginkan dari demonstrasi adalah aksi damai, sehingga apabila telah keluar dari kedamaian tersebut, maka itu tidak lagi disebut sebagai demonstrasi, namun dia disebut sebagai perbuatan teror atau keinginan untuk melakukan teror. والسؤال هل رأيتم يوما مظاهرات سلمية بدون مشاكل وإضرار وإفساد؟ Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah melihat ada satu hari di mana mereka melakukan demonstrasi lalu kemudian yang terjadi adalah aksi damai tanpa menimbulkan problem, tanpa menimbulkan permasalahan yang ada di negeri tersebut? وهل إذا خرجوا مظاهرة سلمية في أولها هل تستمر كذلك في وسطها وآخرها؟ Dan apakah ketika mereka pada awal mereka keluar mereka melakukan aksi damai, apakah hal itu bisa berlanjut di pertengahan demonstrasi atau di akhir demonstrasi, apakah juga berakhir dengan kedamaian? الغالب إن لم يكن كل المظاهرات سرعان ما تنحرف من السلمية المزعومة إلى العنف والتخريب والإفساد. Mayoritasnya apa yang terjadi dalam demonstrasi tersebut begitu cepat berubah. Yang pada awalnya mereka mengatakan ini adalah aksi damai, maka tidak lama setelah itu terjadi perubahan secara drastis dari aksi damai menuju kepada aksi teror dan tindakan-tindakan anarkis yang terjadi dalam demonstrasi tersebut. Limada? Kenapa demikian? لأن الذين يخرجون هم الغوغاء الذين لا يربطهم رابط ولا يضبطهم ضابط مقاصدهم مختلفة وأفكارهم متباينة. Sebab orang-orang yang melakukan demonstrasi mereka adalah orang-orang yang tidak punya aturan. Tujuan mereka berbeda-beda. Mereka tidak memiliki satu prinsip yang sama. Sehingga dengan tujuan yang berbeda-beda ini, di antara mereka ada yang berkeinginan untuk menimbulkan kerusakan dan hal-hal yang negatif. يخرجون في قمة الغضب والثوران فيفسدون ويخربون. Ketika mereka keluar dalam keadaan mereka memiliki kemarahan yang besar, sehingga mereka pun melakukan pengrusakan dan tindakan anarkis tersebut. مظاهرة سلمية وهم يسدون الطرقات. Mereka mengatakan ini demonstrasi damai, tapi pada hakikatnya mereka justru menjadi sebab tertutupnya jalur-jalur atau jalanan-jalanan yang dilalui oleh manusia. تأتي سيارة الإسعاف فلا تستطيع أن تمر بالمريض إلى المستشفى لأنهم قطعوا الطريق. Ketika datang ambulans, mobil ambulans, dia tidak mampu melewati jalan tersebut dalam keadaan ini kondisi darurat. Dia tidak mampu melewati disebabkan karena orang-orang yang melakukan demonstrasi tersebut telah menutup jalan-jalan itu. يأتي التاجر إلى دكانه ليفتحه فلا يستطيع لأنهم قد تجمعوا أمام الدكاكين. Para pedagang, mereka ingin datang ke toko-toko mereka untuk membuka toko mereka dan berjualan. Namun mereka tidak mampu melakukan itu disebabkan karena para demonstran mereka berkumpul di depan toko-toko tersebut untuk menyampaikan dan menampakkan aksi mereka. يجتمعون أمام مباني الحكومة ويفسدون ويتلفون ويؤذون. Mereka berkumpul di depan kantor-kantor pemerintahan lalu kemudian mereka melakukan pengrusakan dan penghancuran. وقد يجتمع بعضهم في المساجد وساحات المساجد فيصلى ويؤذن وتقام الصلاة وهم لا يصلون. Dan bahkan terkadang di antara para demonstran mereka berkumpul di halaman masjid, di sekitar masjid, sementara azan dikumandangkan dan kaum muslimin di dalam mereka sibuk untuk menegakkan salat dalam keadaan para demonstran tidak juga bergerak untuk melakukan salat. الخلاصة أنه لا تكاد توجد مظاهرة سلمية. Sehingga kesimpulannya kita mengatakan hampir tidak ditemukan ada sebuah demonstran yang dikatakan sebagai aksi damai. ثم إن أهل العلم وأهل الحق عندما يحرمون المظاهرات لا يحرمونها لأنها سلمية أو غير سلمية. Kemudian para ulama yang mereka dengan tegas menyatakan tentang diharamkannya melakukan demonstrasi, bukan memandang dari sisi bahwa itu demonstrasi damai atau bukan damai. Mereka tidak memandang dari sisi itu. Wa in kana al-unfu sababan min asbab at-tahrim. Al-unfu wal-itlaf wal-ifsadu. Meskipun sikap anarkis dan pengrusakan itu termasuk di antara sebab yang menyebabkan para ulama mengharamkan. لكن أهل الحق ينطلقون من أدلة واضحة في تحريم المطالبة للحكام والمنازعة للأمراء. Akan tetapi para ulama mereka memandang tentang diharamkannya demonstrasi tersebut disebabkan karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya itu merupakan sikap intervensi terhadap apa yang menjadi tugas-tugas pemerintah dan para penguasa. لأننا في الشرع مأمورون بالصبر وعدم المطالبة أصلا ولو ظلمونا وأخذوا أموالنا. Sebab kita di dalam syariat Islam itu sendiri yang diperintahkan di dalam agama ini adalah sikap bersabar dalam menghadapi penguasa. Sebab penguasa tidak memerintah, sebab dalam syariat ini tidaklah memerintahkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan atau melakukan intervensi terhadap tugas-tugas pemerintah tersebut, namun yang diperintahkan adalah sikap bersabar. ولذلك يحرمونها ويحرمون المطالبة ويرشدون الخلق إلى العلاج الصحيح. Oleh karena itu para ulama mereka mengharamkan sikap melakukan perlawanan kepada penguasa dan mereka membimbing masyarakat, membimbing kaum muslimin kepada cara-cara yang benar dan sikap yang benar dalam menghadapi penguasa mereka. ويقولون إنها لا توجد مظاهرة إلا وكان حال الدولة بعدها أشد وأسوأ مما كان قبلها. Dan mereka mengatakan tidaklah ditemukan satu tindakan aksi atau demonstrasi melainkan kondisi mereka setelahnya lebih buruk dari kondisi mereka sebelumnya. Wal waqi'u wat tarikhu khairu shahidin ala dhalik. Dan realita demikian pula sejarah itu adalah sebaik-baik saksi yang menunjukkan hal itu. Wa ma halu man yuridu an yu'alija al-awdha'a bil mudaharat illa kaman arada an yu'alija zukaman fa'ahdatha judhaman. Dan tidaklah keadaan orang-orang yang hendak mendatangkan kebaikan dengan cara melakukan demonstrasi melainkan keadaannya seperti orang yang ingin mengobati pilek, ingin mengobati penyakit flu, namun dia mengobatinya dengan cara menyebabkan timbulnya penyakit lepra dan penyakit yang lebih parah. لأن العاقل لا يخاطر بنفسه في مثل هذه التصرفات والأعمال والتجمعات المشبوهة. Sebab seorang yang berakal dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang seperti ini, berkumpul dalam sebuah perkumpulan yang tidak jelas yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan. المظاهرات مكان لتجمع الأوساخ والميكروبات والفيروسات. Pada hakikatnya demonstrasi adalah sebuah tempat berkumpulnya berbagai macam kotoran dan berbagai macam hal-hal yang bersifat virus yang menimbulkan kemudaratan. Yajtami'u fiha sahibul afkaril haddamatil irhabiyyah ma'a unasin masakin. Berkumpul di dalamnya orang-orang yang memiliki paham teroris bersama dengan manusia-manusia yang mereka dalam keadaan tidak mengerti hakikatnya. Fayabuthu fihim afkarahu wa sumumah. Sehingga orang-orang yang berpaham teroris ini mereka menyebarkan di tengah-tengah perkumpulan tersebut pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan mereka yang merusak. Wa rubbama hayyajahum wa ja'alahum qanabila mutafajjirah. Dan boleh jadi orang-orang yang berpaham teroris ini justru merekalah yang membangkitkan emosi masyarakat sehingga menjadikan mereka ibaratnya seperti bahan-bahan peledak yang dapat menimbulkan pengrusakan. ف فالواجب على الآباء والأمهات وأولياء الأمور أن يحافظوا على أبنائهم وبناتهم من الخروج إلى هذه الأمور المنكرة. Maka wajib bagi para orang tua, para ibu-ibu, demikian pula para wali untuk memperhatikan anak-anak mereka dan mencegah mereka untuk ikut serta keluar melakukan demonstrasi yang justru akan menimbulkan dampak negatif ini. Qala Mutarrif ibn Abdullah ibn Syakhir rahimahullah, innal fitnata hina taji'u la taji'u litahdiya al-mar' وإنما تجيء لتقارعه دينه. 21. يقول مطرف رحمه الله إن الفتنة حين تأتي وتجيء لا تأتي وتجيء لتهدي المرء وإنما تأتي لتقارعه دينه. Telah diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya fitnah itu tidaklah datang untuk memberi hidayah dan memperbaiki, namun fitnah itu datang untuk mengguncang seorang mukmin tentang agamanya. Wa yaqulu rahimahullahu ta'ala la'an akhudha bithiqati bilqu'udi wa filqu'ud ahabbu ilayya min an atluba al-ajra wal-thawaba wal-fadla bit-taghrir. Yaqulu rahimahullah inna hadhihi al-a'mal wal-fitan allati taqum في عهده لأن أجلس وأنا على ثقة من أمري خير من أن أخرج أطلب فضل الجهاد وأنا مغرر قد يكون مغررا بي في أمر ليس واضحا. Dan beliau juga mengatakan tentang fitnah yang terjadi di masanya ketika munculnya ajakan dari kelompok Khawarij. Kata beliau, saya duduk dengan orang yang terpercaya, duduk belajar itu lebih aku sukai daripada saya mencari amalan jihad menurut persangkaan yang itu sesuatu yang tidak jelas yang boleh jadi justru aku tertipu padanya. Walamma atal haruriyyatu al khawarij fi asrihi alladhina humul irhabiyun al-an lamma ja'u ilayhi wa qalu lahu nuriduka an takhruj ma'ana نريدك أن تخرج معنا قال أيها الناس إنه ليس لي نفسان إنما لي نفس واحدة إنه ليس لي نفسان إنما لي نفس واحدة فإن كان لي نفسان أعطيتكم نفسا فإن كنتم على حق أعطيتكم الأخرى وإن كنتم على ضلال بقيت معي نفس أعيش بها وأما على هذا فلن أعطيكم نفسي. Dan juga disebutkan dari riwayat Mutarrif bin Abdullah, satu ketika ada kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang ada di zaman beliau seperti kaum teroris yang ada di zaman kita sekarang ini. Ketika kelompok ini, mereka mendatangi Mutarrif bin Abdullah dan mengajaknya untuk mengikuti pandangan dan pendapat mereka, yaitu melakukan perlawanan dan sikap penentangan kepada penguasa pada masa itu. Maka Mutarrif bin Abdullah mengatakan, wahai kalian, kalau seandainya saya memiliki dua ruh, saya memiliki dua jiwa, saya akan mengikuti kalian. Saya akan mengikuti kalian. Sehingga ketika saya salah satunya, saya akan mengikuti kalian. Sehingga kalau yang satunya ini mengikuti kalian, maka saya masih memiliki jiwa yang lain untuk memperbaiki diri. Ya. Kalau seandainya satu jiwa itu berada dalam kesesatan, maka yang binasa adalah satu jiwa, sementara satu jiwa yang lain itu masih bisa diselamatkan. Tapi sayang sekali, saya hanya memiliki satu ruh, saya hanya memiliki satu jiwa, dan saya tidak ingin diceburkan ke dalam sesuatu yang saya tertipu dengannya, dengan alasan jihad, namun pada hakikatnya adalah tindakan pengrusakan. Ayuhal ikhwatul kiram, هذه المظاهرات التي تشتعل في بلاد المسلمين لماذا الكلام عنها وهل تستحق هذه المظاهرات أن تعقد من أجلها الندوات والدورات والمحاضرات؟ Para ikhwah sekalian, demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan di negeri-negeri kaum muslimin, apakah layak untuk kemudian kita membahas dalam pertemuan semacam ini, dalam acara-acara kajian atau ceramah? Apakah memang layak untuk kita bahas karena melihat begitu pentingnya perkara ini untuk diketahui oleh kaum muslimin? أيها الإخوة، الجواب على هذين السؤالين: إن الدورات والمحاضرات التي يقوم بها أهل المنهج الصحيح الذين يستدلون بالكتاب والسنة من أهم الأمور في هذه الأيام. الأسباب ستأتي، هذه السبب الأول. السبب الأول، نعم، إنها من الأهمية بمكان لأسباب منها. maka kata beliau penting untuk diadakan pertemuan dan kajian untuk membahas permasalahan demonstrasi ini. Sebab ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang menunjukkan pentingnya hal tersebut. السبب الأول لإقامة هذه الدورات في هذا الموضوع بيان الحق ونشره، بيان الحق ونشره وإعلانه وتوضيحه بالأدلة الواضحة الصحيحة من الكتاب والسنة ومن أدلة الواقع المشاهد الذي لا ينكره صاحب عقل سوي. Ada beberapa faktor yang menunjukkan pentingnya menjelaskan hal ini. Yang pertama, tujuan kita adalah untuk menyampaikan kebenaran dan menyebarkan kebenaran di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat, berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan realita yang ada akibat dari munculnya demonstrasi-demonstrasi di negeri-negeri kaum muslimin tersebut. السبب الثاني الامتثال لشرع الله جل وعلا وتقديم حكم الله ورسوله على أحكام الغرب في هذا الباب، لأنه ليس للعبد إلا اتباع الهدى أو اتباع الهوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فليس إلا هوى أو هدى. Sebab yang kedua adalah tujuan kita mengamalkan syariat Allah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan lebih mengedepankan hukum Allah dan Rasulnya daripada hukum-hukum barat, hukum-hukum yang berasal dari orang-orang kafir. Sebab hamba ini tidak memiliki pilihan yang lain kecuali dua pilihan: apakah dia mengikuti hidayah atau dia mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada jalur yang ketiga, yang ada hanya dua: apakah hawa nafsu atau hidayah di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. السبب الثالث القيام بحق ولاة الأمور الذي ضمنه الشرع لهم وحثنا عليه وأكده أشد تأكيد، بعيدا عن سرف المسرفين وهمج الفوضويين والغلو والإرهابيين. Sebab yang ketiga, agar kemudian kita memahami tentang hak yang dimiliki oleh penguasa dan pemerintah kita untuk kita tegakkan, yang mana hak para penguasa itu telah mendapatkan jaminan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita dianjurkan untuk senantiasa menegakkan hak mereka, dan begitu kuatnya anjuran itu di dalam kitabullah, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita jauh dari sikap orang-orang yang melampaui batas, sikap orang-orang yang justru melakukan kekacauan, dan orang-orang yang bertindak tergesa-gesa dalam mengatasi satu permasalahan. السبب الرابع والخامس الرحمة بالعباد والبلاد والحفاظ على المصالح وتكثيرها والدرء للمفاسد وتقليلها قدر الاستطاعة. Sebab yang keempat tujuan kita adalah untuk menyebarkan rahmat dan kasih sayang kepada para hamba, demikian pula kepada negeri-negeri yang ada, dan senantiasa menjaga serta memelihara kemaslahatan yang ada dan memperbanyak kemaslahatan tersebut, dan mencegah dari timbulnya kerusakan atau meminimalisir timbulnya kerusakan tersebut semampu yang kita mampu untuk lakukan. As-sababu sadis tabri'atud dinil islami umuman wa manhaj ahli sunnati wal jama'ati khususan min hadhihi al-af'al at-tashghibiyyah والتجمعات التخريبية، فإن منهجهم منهج واضح بريء نظيف صاف من كل فساد وإضرار وتمرد على الكتاب والسنة وولاة الأمور. Kemudian sebab yang berikutnya adalah untuk menyampaikan sikap berlepas diri agama Islam ini secara umum, demikian pula sikap manhaj ahlus sunnati wal jamaah secara khusus dari adanya perbuatan-perbuatan yang merusak, tindakan-tindakan teror yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan kejahatan dalam sebuah negeri. Ini adalah merupakan manhaj Islam, manhaj yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu manhaj yang begitu suci, manhaj yang begitu jernih, bersih dari segala pengerusakan, dari segala perkara-perkara yang menimbulkan kemudaratan kepada sebuah negeri, demikian pula kepada para hamba. Limadha nahtaju ila tabri'atil islami wa safaihi wa naqaihi min hadhihi al-a'mal? Mengapa kita butuh untuk menjelaskan sikap berlepas dirinya Islam dari amalan-amalan atau dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kekacauan dan kerusakan itu? Li'anna katsiran minan nasi fi hadhihi al-ayyam yakhrujun ويتظاهرون باسم الدين. Karena banyak dari manusia yang mereka keluar untuk melakukan demonstrasi pada zaman-zaman kita sekarang ini, mereka melakukan perbuatan itu dengan mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan agama, bahwa agama membolehkan hal itu. وربما يرفعون الشعارات الإسلامية ويتهمون الحاكم بالكفر. Dan boleh jadi di antara mereka ada yang mengangkat syiar-syiar yang nampaknya itu adalah syiar-syiar Islam, lalu kemudian mereka pun menuding dan menuduh penguasa dengan berbagai macam tuduhan, tuduhan kekafiran dan yang semisalnya. Fayadhunnu katsirun minal muslimin annal mudhaharati min dinil Islam. Sehingga banyak di antara kaum muslimin menyangka dengan sebab itu bahwa demonstrasi itu bagian dari Islam dan diperbolehkan di dalam agama Islam. Nazzahallahu al-Islam an hadhihi al-af'al. Allah Azza wa Jal telah menyucikan dan membersihkan Islam dari perbuatan-perbuatan ini. Bal hiya wasilatun gharbiyyatun mukhalifatun lid-din al-islami. Bahkan demonstrasi adalah merupakan satu sarana yang itu berasal dari cara-cara barat, metode barat yang menyelisihi agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'at hadhihi al-mudhaharat illa li ifsad ma tabaqqa fi ad-duwal al-islamiyyah min salah wa amn wa iqtisad. Dan tidaklah demonstrasi-demonstrasi itu disusupkan ke dalam negeri-negeri kaum muslimin melainkan bertujuan untuk melakukan pengerusakan dan menghilangkan kemaslahatan, ketentraman dan rasa aman, dan menyebabkan hancurnya perekonomian. فَالَّذِينَ يَنْسِبُونَ هَذِهِ الْمُظَاهَرَاتِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيَتَعَبَّدُونَ اللَّهَ بِهَا لَقَدْ تَعَبَّدُوا اللَّهَ بِوَسِيلَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ. Maka orang-orang yang mereka menisbatkan bahwa perkara demonstrasi ini ada di dalam Islam, lalu mereka menganggap itu sebagai salah satu cara beribadah kepada Allah, maka sungguh mereka telah melakukan ibadah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Bal hiya mashyun wa sayrun ala qa'idatil itali al-faylasuf Mikafilling. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Namun pada hakikatnya, apa yang mereka lakukan itu justru berjalan di atas sebuah prinsip yang berasal dari seorang filosof yang berasal dari Itali yang bernama Nukulu Machiavelli, dan di antara kaidah yang disebutkan al-ghayah tubarrirul wasilah, bahwa tujuan menghalalkan segala cara. As-sababu as-sabi'u wal-akhir alladhi da'ana li hadhihi ad-dawrah huwa at-ta'allumu wal-huzn al-shadid alladhi ja'alana nuqimu ad-dawrah wal-huzn والألم الشديد مما نراه في بلدان المسلمين التي حلت بها المظاهرات والثورات فأصبحت دمارا لا أمن ولا أمان ولا اقتصاد ولا استقرار وصار أهلها مشردون مطردون لا يستطيعون العيش في بلادهم. Sebab yang terakhir yang kami ingin sebutkan sebagai sebab yang menyebabkan kita terpaksa untuk menyampaikan atau mengadakan kajian-kajian yang seperti ini adalah timbulnya kesedihan yang mendalam dalam diri kita dari apa yang kita saksikan dari berbagai macam fitnah dan keburukan yang menimpa di negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karena itu kita mengadakan kajian atau mengadakan daurah untuk menjelaskan tentang perkara-perkara ini agar kemudian kita bisa terhindar dari berbagai macam kerusakan dan fitnah yang dapat menimbulkan kehancuran dalam sebuah negeri dan hilangnya rasa aman, tentram dan kebahagiaan, lalu kemudian berganti dengan keburukan di mana penduduknya mereka terusir, mereka terpaksa melakukan pengungsian ke negeri-negeri yang lain atau ke wilayah-wilayah yang lain, mereka tidak merasakan ketenangan hidup di negeri mereka sendiri. فبعد الدمار وبعد العذاب الذي حل ببلدان المسلمين بسبب المظاهرات نرى أناسا في هذه البلدة يريدون أن يخربوا بلادهم بأيديهم ويلحقوها ببلدان مدمرة مشردة مطردة. Setelah adanya kehancuran dan kerusakan yang ada di negeri tersebut, lalu kemudian kita melihat ada sebagian orang yang ada di negeri yang akan dihancurkan tersebut, mereka memecah belah di tengah-tengah masyarakat, mereka memecah di tengah-tengah kaum muslimin yang tujuan mereka adalah timbulnya kehancuran dan kerusakan. Ayuhal ikhwatul kiram, innan nazar al-islami wal hukm asy-syar'i lil mudhaharat huwa hukm قاطع بتحريمها وتجريمها وتأثيم أصحابها. Para saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya pandangan Islam dan hukum Islam yang menjelaskan tentang demonstrasi adalah hukum yang pasti, yang pasti menjelaskan tentang diharamkannya dan diharamkan orang-orang yakni kaum muslimin untuk ikut serta di dalamnya. Apabila mereka melakukannya, maka mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa. لِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الصَّادِقِينَ الْمُصْلِحِينَ. Hal ini kita menyebutkan tentang hukum diharamkannya demonstrasi berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari perkataan para sahabat dan dari amalan para ulama terdahulu dari kaum tabi'in dan para imam-imam kaum muslimin. Fa in qala qailun hal tujadu al mudaharat fi al kitab wa al sunnah, hal yujadu tahrimuha wa hukmuha fi al kitab wa al sunnah? Mungkin ada yang mengatakan, apakah ditemukan dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang diharamkannya demonstrasi? Al jawab, yaqulu Allah jalla wa ala, ma farratna fi al kitab min syai', al yawma akmaltu lakum dinakum. Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma farratna fil kitabi min syai. Kami tidak meninggalkan satu hukum apapun yang terdapat di dalam kitabullah ini. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Hal tujadul mudhaharat fil kitabi was sunnah? مثله هل توجد المخدرات في الكتاب والسنة؟ مخدرات Hadi kullu mu'asirah wa hadi mu'asirah. Pembahasan tentang demonstrasi sama seperti pertanyaan tentang al-mukhadirat. Apakah ada dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang diharamkannya narkoba? Idzan kullu hukmin syar'iyyin li kulli al-a'mal mawjudun fil kitabi was-sunnah nassan aw istinbatan. Jadi setiap hukum syar'i dan setiap perkara itu ada dalilnya, ada penjelasannya di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam Sunnah. Ada yang disebutkan secara nas dan ada pula yang disebutkan secara istimbat, pengambilan sebuah pemahaman yang terkandung di dalam dalil dan nas tersebut. Fal mukhadiratu harramaha ahlul ilmi ajma'in wattafaqat al-anzimatu wal-qawaninu ala tahrimiha wa tajrimiha lima fiha min al-ifsad wal idrar. Maka yang disebut narkoba itu telah disepakati oleh para ulama tentang diharamkannya. Demikian pula aturan-aturan, perundang-undangan semuanya mengharamkan tentang narkoba tersebut, disebabkan karena mereka memahami dan mengetahui bahwa barang-barang ini menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Fakadzalika hukmu syar'i fil mudaharat annaha haramun liwujudil adillati allati ta'muru bis sam'i wat ta'ati li ulati al umur wa 'adamil khuruj 'alaihim wa 'adamil munaza'ati lahum wa 'adamil mutalabati lil huquq idza zalamu wal amri bis sabri wad du'a'i hatta yalqa al insanu rabbah إضافة إلى ما في الخروج والمنازعة من مشاكل ومفاسد عظيمة. Maka demikian pula hukum syariat tentang demonstrasi, di mana di dalam syariat yang menjelaskan tentang diharamkannya disebabkan karena syariat ini memerintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa taat kepada penguasa dan pemerintah mereka, dan diharamkan bagi mereka untuk melakukan pemberontakan, untuk melakukan sikap-sikap penentangan dan tidak melakukan intervensi terhadap apa yang menjadi tugas-tugas pemerintah. Dan demikian pula syariat ini memerintahkan kepada hamba-hamba Allah untuk senantiasa bersabar dalam menyikapi kezaliman atau kesalahan yang dilakukan oleh penguasa, belum lagi efek-efek yang ditimbulkan atau dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari berbagai macam problem yang terjadi akibat dari demonstrasi tersebut, yang ini jelas menunjukkan diharamkannya perbuatan itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 5 دقائق hadithain. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alayka bis-sam'i wat-ta'ati fi man shatika wa makrahik wa usrika wa yusrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagimu untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasamu, baik ketika engkau dalam keadaan semangat atau engkau dalam keadaan malas atau engkau dalam keadaan sulit atau di saat engkau dalam keadaan mudah. Wa ala atharatin alaik, dan wajib pula bagimu untuk taat kepada penguasamu bahkan dalam kondisi mereka lebih memprioritaskan hak-hak mereka dan melalaikan hak-hak rakyatnya. Qala al-allamah an-nawawi asy-syafi'i rahimahullah, maka berkata al-allamah an-nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang bermadhab syafi'i, ma'nahu tajibu ta'atu ulatil umuri fi ma takrahahu an-nufus wa tashaqqu 'alayha, bahwa wajib hukumnya taat kepada penguasa dalam hal-hal yang disenangi atau dalam hal-hal yang merasa berat atau sulit terhadap apa yang menjadi keputusannya. Mimma laysa bimahsiyah, dari perkara-perkara yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Fa in kanat mahsiyah fala sam'a wala ta'ah, adapun dalam urusan bermaksiat kepada Allah maka tidak boleh mendengar dan taat kepada penguasa. Qala wal atharatu الاستئثار بأمور الدنيا أي إذا أخذوا الأموال لهم وتركوا الرعية بدون أموال. Lalu kemudian Al-Allamah An-Nawawi menerangkan apa yang dimaksud atharah dalam hadis ini, Yang dimaksud atharah yaitu ketika penguasa lebih mementingkan hak-hak mereka dalam urusan dunia, dalam urusan harta, lalu kemudian mereka menelantarkan apa yang menjadi hak-hak rakyatnya. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat terhadap penguasanya, baik dalam hal-hal yang dia senangi ataukah dalam hal-hal yang dia benci, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh ditaati dan mendengar terhadap perintah untuk melakukan maksiat itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isma'u wa athi'u fa innama 'alaykum ma humiltum wa 'alayhim ma humilu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, dengarlah kalian dan taatlah kalian kepada penguasa kalian, sesungguhnya atas penguasa itu mereka bertanggung jawab tentang amanah yang diberikan pada mereka, dan kalian pula sebagai rakyat kalian pun bertanggung jawab dengan amanah yang dibebankan kepada kalian untuk taat kepada penguasa kalian. Walidzalika sara an-nas bi fadlillah hukaman wa mahkumin ya'rifuna manhaj ahli sunnati wal jamaah annahum la yusharikuna fil ma'asi wa la yanzi'una yadan min ta'ah bal yasma'u wa yuti'u fi ghairi ma'siyatillah. Oleh karena itu manusia secara umum, baik dari kalangan pemerintahan atau dari kalangan masyarakat, mereka benar-benar mengetahui prinsip ahlus sunnati wal jamaah bahwa mereka tidak ingin ikut serta dalam perkara-perkara yang menimbulkan pengerusakan, dan mereka tidak melepaskan baiat-baiat mereka kepada penguasa mereka, namun mereka senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa mereka selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun mimman kharaju fil mudaharat wa taraku nasaiha ahli sunnah wa adillatuhum nadimu wa hazinu huznan shadidan ba'da al-fasad alladhi hasala fi buldanihim. Dan banyak dari mereka yang sebelumnya mereka keluar untuk melakukan pemberontakan atau perlawanan atau demonstrasi terhadap penguasa mereka yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran, yang kemudian pada akhirnya mereka pun menyadari akan benarnya nasihat dari para ulama ahlus sunnati wal jamaah, namun apa yang menjadi penyesalan tersebut setelah timbulnya kerusakan dan kehancuran itu. Wasaru ya'rifuna anna as-salafiyyina wa in anna as-salafiyyina hum ahlul haqqi fi hadzal bab wa ahlul amni wa ahlus salahi wa ahlul istiqrar wa ya'rifuna man talabbasa bihim min al-firaq al-ukhra wa tashabbaha bihim tadlisan wa talbisa. Maka manusia pun mengetahui bahwa ahlus sunnah as-salafiyyun, mereka berjalan di atas kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan ketenangan, ketentraman dalam sebuah negeri, dan mereka ingin ikut serta dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan dalam negeri tersebut. Dan mereka pun mengetahui siapakah orang-orang yang menghendaki kerusakan dan kehancuran dalam sebuah negeri dengan berbagai macam alasan-alasan yang menipu daya masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka sampai di sini untuk sesi yang pertama. Barakallahu fikum.